Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir inspirasi kita pada suasana yang berbahagia ini. Di sini telah hadir para narasumber kita yang sangat inspirasi sekali untuk memberikan hal-hal yang berkaitan pada pesan-pesan Al-Qur'an yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada ayat 34 surah Al-Furqan juz 19, mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yuhsaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sarrun makanan wa adallu sabila. Yang artinya, orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahannam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini para narasumber kita akan memberikan bagaimana gambaran yang akan kita lihat inspirasi dalam ayat 34 ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Perdana. Ya, terima kasih Ustadz Siamo. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-34 ini satu informasi yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita tentang bagaimana nanti ending atau akhir daripada kehidupan yang akan dialami oleh orang-orang yang ingkar, kufur dan bandal kepadanya, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan yang jauh lebih dahsyat daripada itu digambarkan oleh Allah, yusharuna ala wujuhihim, mereka itu akan diseret dengan muka mereka, ya. Kalau diseret berjalan di atas kedua kaki itu masih biasa, tetapi di dalam ayat ini dikatakan yusharuna ala wujuhihim, yang menjadi kaki mereka itu adalah wajah mereka. Jadi bisa dibayangkan begitu dahsyat hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat mereka. Akan tetapi, satu hal yang penting di sini adalah bahwa Allah menambahkan informasinya ketika menjelaskan di ayat sebelumnya, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Mereka tidak mampu untuk memberikan argumen apapun yang bisa menjadi pegangan mereka untuk menang di atas keterangan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang jauh lebih hebat daripada itu adalah bahwa Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat keras. Para pendengar rahimakumullah, melalui ayat ini Allah ingin kita menjadi orang-orang yang cerdas. Sekali lagi, untuk melihat secara lebih jeli dan mempergunakan kemampuan akal sehat kita untuk membandingkan bahwa ternyata kalau kita kufur, maka hidup kita akan berakhir dengan allazina yusharuna ala wujuhihim, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dengan cara yang begitu sangat dahsyat, muka kita akan menjadi kaki kita. Tetapi kalau ternyata kita mau taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan, tidak mau melakukan tindakan kemaksiat dosa, tetapi malah melakukan tindakan kebaikan, menolong orang lain, ringan tangan untuk membantu, terutama sekali saat sekarang ini teman saudara-saudara kita di daerah Sinabung sedang mengalami kedukaan karena mereka harus mengungsi, ya. Ketika uluran tangan diberikan, ketika kebaikan ditampilkan, dan ketika muncul sosok-sosok yang selalu membela kebenaran, maka yang terjadi sebaliknya adalah mereka akan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjalani kehidupan dengan sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu ketika memberikan satu gambaran sebagaimana yang tertera di dalam tafsir Al-Maraghi. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti manusia itu akan ada tiga kelompok. Ya, kelompok yang pertama musyatun. Ya, mereka akan berjalan dengan kedua kakinya biasa, wasimfan rukbanan. Satu kelompok lagi akan berjalan dengan cepat, ya, menuju ke arah surga, wasimfan ala wujuhihim, dan ada satu kelompok lagi yang mereka itu akan dijalankan dengan wajah mereka. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa mereka berjalan dengan wajah mereka? Ya, tidak terbayangkan dalam pikiran para sahabat, berjalan di atas kedua kaki biasa, berjalan di atas kedua tangan walaupun agak luar biasa tapi masih bisa, tetapi berjalan dengan wajah bagaimana ini? kata Rasulullah, ya, allazi qadirun ayyumashihim ala rijlaihim qadirun ayyumashihim ala wujuhihim, yang mampu membuat mereka berjalan di atas kedua kaki mereka juga maha berkuasa dan maha mampu untuk mereka membuat mereka berjalan di atas wajah mereka. Satu pelajaran terpenting buat kita, Allah sudah memberikan alternatif buat kita. Silakan memilih apakah ingin menjadi orang-orang yang berjalan di atas kedua wajah, atau menjadi orang-orang yang berjalan di atas kedua kaki kita, atau menjadi orang-orang yang berjalan menuju ke arah tempat yang terbaik, yaitu surga, atau malah memilih menjadi orang-orang yang dilemparkan oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Saya kira itu. Sahabat inspiratif rahimakumullah, dahsyat sekali, subhanallah. Allah menutup dari semua sifat-sifat kekafiran. Semoga kita terlindungi dari sifat-sifat kafiran kita terhadap Al-Quran, karena Allah mengclose, menutup dengan kalimat yang benar, sungguh-sungguh ingin mengingatkan kita, buat siapapun yang kafir nanti akan dikumpulkan, ya, bagaimana mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Secara sederhana mungkin kita bisa melihat bagaimana orang-orang, ya, yang suka balap-balapan liar begitu, kemudian rezekinya didoakan sama satu kampung gitu, lewat satu kampung, moga-moga tabrakan gitu ya, biasanya begitu. Alhamdulillah tabrakan dan berjalan dengan wajahnya, dan terseretlah itu mukanya. Itu mungkin hal yang paling nyata bisa kita lihat. Hal yang lain yang mungkin menjadi pembelajaran kita, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Perdana sebelumnya, Allah yang Qadir, yang mampu menjalankan dengan kaki dan mampu menjalankan mereka dengan wajahnya. Apa susahnya buat Allah? Karena Allah sendiri sudah memberikan contoh masal buat kita tentang hewan-hewan yang berjalan melata, ya kan? Di mana wajah, di mana badan juga kadang-kadang kita tidak bisa melihat bagaimana kemudian ular berjalan. Terlalu simpel buat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita melihatnya, wah, kejam sekali. Sebenarnya tidak kejam. Terlalu biasa hanya dengan itu kejaman, dengan sifat-sifat kekafiran kita yang bahkan sebenarnya lebih pengingkar dibanding Allah Subhanahu Wa Taala. Jika di pertemuan sebelumnya dikatakan di masyarakat kesempatan tidak datang dua kali, Al-Quran mengatakan Allah memberikan Tawwabur Rahim, Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih Sayang, memberikan kesempatan untuk taubat itu tidak sekali dua kali, ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali kekufuran kita kepada Allah, kita tetap diberi kesempatan untuk bertobat kepadanya. Hal ini juga diselaraskan dengan surah Al-Qamar, ya, surah ke-54. Allah juga berfirman tentang hal yang sama. Di ayat 48 Allah mengatakan, di 47 sebelumnya, innal mujribina fi dholali wasur, sungguh orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka atau di akhirat. Yawma yuhsabuna fitnar ala wujuhihim zuku massas saqar, pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya dikatakan pada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka itu. Semoga kita terlindungi dari orang-orang, golongan orang-orang yang berjalan dengan wajahnya di hari akhir nanti. Baik, terima kasih pada Bapak narasumber kita yang sudah sangat inspirasi memberikan kita tentang uraian-uraian ayat 34 ini. Akan tetapi di sini kalau kita bisa menambahkan sedikit dalam kehidupan keseharian kita, kita teringat kalau melihat orang-orang yang ada di dalam acara televisi itu, mereka mendapatkan kegiatan yang salah sehingga ditarik oleh yang berwajib itu, mereka selalu menutupi wajahnya. Orang koruptor yang masuk ke KPK, ke penjara, ditutupi wajahnya karena malu. Itu masih di dunia ya, Ustaz ya, masih ditutup-tutupi. Tapi kalau sudah ke neraka nanti, wajahnya ditutup-tutup, diseretnya, Ustaz. Seret langsung. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama merenungkan bahwasanya bagaimana kita mampu melakukan ad-dunya mazra'atil lil akhirah. Marilah kita menjadikan dunia ini adalah ladang akhirat. Jadi kalaulah kita menginginkan wajah kita itu adalah berjalan di atas dan kaki di bawah, berupayalah kita di dunia ini dengan membuat ladang yang baik. Mungkin demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.